Mari belajar mencintai laut. Mulailah dengan mengetahui seberapa luas laut yang kita punya. Belajarlah mencintai laut sehingga ketika kita pergi ke satu tempat, kapal menjadi pilihan kita. Lihat ke jendela kapal, tatap laut betapa luar biasa. Belajar mencintainya, tepinya tak terlihat betapa luasnya. Tumbuhkan rasa kagum atas laut. Belum lagi lekuk-lekuk seksi laut di bagian teluknya. Alangkah sangat indahnya. Pergilah berwisata di wisata laut. Maka hati akan rasa terpuaskan luar biasa. Pemandangan indah disuguhkan pada kita. Buih-buih laut, pasir putih di tepi pantai, sulit untuk melupakannya. Berenang di laut punya kenangan tersendiri. Keahlian kita menaklukkan ombak menjadi kesenangan yang tak terbilang. Selancar? Belum lagi. Terlalu banyak. Semoga kita tahu kekayaan kita dan belajar mencintainya. Laut Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.